السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة في الله، setelah kita menjalani bulan Ramadan dan terhenti dari melanjutkan pembacaan dan penjelasan dari kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita telah masuk ke bulan Syawal dan kita kembali melanjutkan rutinitas dari ta'lim kita setiap ba'da zuhur dari kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan kita di siang hari ini kita memasuki permasalahan yang berikutnya. Pada akhir pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang permasalahan niat. Lalu berkata al-imam al-muhaddif al-faqih Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah at-takbir, tentang permasalahan takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar. Sebagaimana kita ketahui bahwa ucapan takbir itu dilakukan pada beberapa keadaan dalam pelaksanaan salat. Di antaranya adalah ketika awal kali seseorang memasuki amalan salat yang disebut takbiratul ihram. Kemudian takbir-takbir yang berikutnya, perpindahan dari satu gerakan menuju pada gerakan yang lain yang disebut takbiratul intiqal, takbir-takbir perpindahan. Ini masing-masing memiliki hukum yang nanti akan kita terangkan insyaallah ta'ala setelah membaca apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini. Kata beliau, ثُمَّ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِقَوْلِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan ucapannya Allahu Akbar. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Ini yang disebut takbiratul ihram. Takbir yang merupakan perbuatan yang paling pertama yang dilakukan oleh seorang ketika mengerjakan salat. Dalam catatan kaki disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah, wa fil hadith isyaratun ila annahu lam yakun yastaftihuha binahwi qawlihim nawaitu an usalli ila akhirih. Dan di dalam hadith ini terdapat isyarat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memulai salatnya dengan mengucapkan seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, nawaitu an usalli, aku berniat untuk salat, atau yang semisalnya usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, aku salat zuhur, wajib zuhur 4 rakaat karena Allah, dan yang semisalnya dari at-talaffuz bin niyyah, melafazkan niat. Ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal hadza minal bid'i ittifaqan. Bahkan ini termasuk amalan bid'ah berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama sepakat mengatakan bahwa melafadzkan niat itu adalah amalan baru, amalan bid'ah. Wa innama ikhtalafu fi annaha hasanatun aw sayyi'ah. Namun para ulama berselisih, apakah bid'ah yang dilakukan oleh seorang dengan melafadzkan niat termasuk bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik atau bid'ah yang buruk. Wa nahnu naqulu, dan kami mengatakan, inna kulla bid'atin fil ibadati dhalalatun, sesungguhnya setiap bid'ah dalam perkara ibadah itu sesat. Karena itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li umumi qaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan keumuman dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara bid'ah di dalam agama itu sesat, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Wa tafsilu dhalika la yattasi'u lahu al-maqam, dan rincian tentang hal ini tidaklah mencukupi untuk menjelaskan di tempat ini. Yani ada bab tersendiri tentang masalah ini. Dan ini telah kita terangkan ketika membahas tentang permasalahan niat, bahwa niat itu tempatnya di dalam qalbu, dalam hati seseorang. Ketika seseorang akan melakukan satu perbuatan, maka niat itu akan datang dengan sendirinya. Apabila dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja, itu pasti ada niatnya. Dia ingin tidur, dia ingin makan, dia itu pasti disertai dengan niat. Niat itulah keinginan seseorang untuk melakukan satu amalan. Barang siapa yang telah berniat dengan hatinya, maka sungguh dia telah berniat. Tidak diharap dan tidak disyaratkan seorang harus melafazkan niatnya. Maka melafazkan niat dalam sholat dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya membutuhkan dalil. Apabila tidak ada dalil, maka itu merupakan amalan bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggap itu bid'ah hasanah. Wa amara bidzalika al-musii' salatahu kama taqaddama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang buruk salatnya untuk mengucapkan Allahu akbar sebagaimana yang telah lalu. Wa qala lahu, dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada orang yang buruk salatnya itu, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda fayadha'u alwudu'a mawadhi'ahu thumma yaqulu Allahu akbar. Sesungguhnya tidaklah sempurna salat seseorang dari manusia hingga dia berwudu, lalu dia meletakkan wudunya pada tempat-tempatnya, maksudnya dia menyempurnakan wudunya, lalu setelah itu dia mengucapkan Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain, thumma istaqbil qiblata fakabbir. Lalu kemudian engkau menghadap kiblat, lalu engkau bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Hadis yang disebutkan oleh beliau di sini riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih. Wa kana yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, miftahus salati tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pembuka salat itu adalah bersuci. Tidak ada salat bagi orang yang tidak dalam keadaan suci lalu dia mengerjakan salat. Wa tahrimuha, dan yang menyebabkan seorang diharamkan melakukan perbuatan-perbuatan di luar sholat, yaitu apabila dia telah bertakbir, takbiratul ihram. Ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar yang mengawali sholatnya, maka itu menyebabkan dia diharamkan melakukan aktivitas apapun kecuali yang berkaitan dengan salat. Itu makna tahrim. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah dengan mengucapkan salam. Maksudnya, apabila seseorang telah mengucapkan salam, berarti dia telah keluar dari salat. Dia telah menutup salatnya, sehingga dihalalkan baginya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya ketika di dalam salat itu masih dalam perkara yang diharamkan. Jadi batas salat itu diawali dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Antara takbiratul ihram dan salam, seseorang tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun kecuali yang berkaitan dengan salat. Kecuali nanti ada hukum-hukum yang lain yang berkaitan dengan diperbolehkannya seseorang melakukan satu perbuatan yang tidak berkaitan dengan sholat karena adanya keperluan, karena adanya hajah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya dan disetujui oleh Al-Dzahabi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam catatan fikihnya menjelaskan makna wa tahrimu at-takbir, ay wa tahrimu ma harramallahu minha minal af'al. Yang dimaksud tahrim yaitu pengharaman apa yang Allah haramkan dari salat, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan. Wa kadza tahliluha, demikian pula makna tahliluha at-taslim, ay tahlilu ma ahalla kharijaha minal af'al, yaitu Allah menghalalkan penghalalan apa yang dihalalkan oleh Allah untuk dilakukan dari perbuatan-perbuatan di luar salat, karena dia telah menutup salatnya dengan salam. Wal muradu bit tahrimi wat tahlil al muharrim wal muhallil. Yang dimaksud tahrim dan tahlil di sini adalah al muharrim, yang mengharamkan, al muhallil, yang menghalalkan. Yang mengharamkan seorang melakukan kegiatan-kegiatan selain sholat adalah takbiratul ihram. Yang menghalalkan seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar sholat adalah dengan mengucapkan salam. Wal hadithu kama yadullu ala anna baba sholati masdudun laysa lil abdi fathuhu illa bituhur. Hadith ini menunjukkan bahwa pintu sholat itu tertutup. Seorang hamba tidak mampu, tidak bisa membuka pintu sholat itu kecuali dengan bersuci. Kalau dia telah bersuci, maka diizinkan baginya untuk sholat. Fakadzalika yadullu ala anna ad-dukhula fi hurmatiha la yakunu illa bitakbir. Demikian pula hadis ini menunjukkan bahwa masuk dalam kemuliaan sholat, masuk dalam amalan-amalan sholat itu tidak akan mungkin kecuali setelah dia melakukan takbiratul ihram. Sebelum dia melakukan takbiratul ihram, maka dia tidak masuk ke dalam salat. Wal khuruju minha la yakunu illa bitaslim, dan keluar dari salat itu tidak bisa seseorang keluar darinya kecuali dengan mengucapkan salam. Apabila dia telah mengucapkan salam, maka berarti dia telah mengakhiri salatnya. Oleh karena itu, seorang yang masbuk, dia mengikuti imam, dia mengikuti imam sampai pada kondisi sebelum salam. Apabila imamnya telah mengucapkan salam sementara dia masbuk, tertinggal rakaat, maka tidak diperbolehkan dia mengikuti imam, ikut salam. Apabila dia mengikuti salam, berarti dia telah keluar dari salat. Sehingga ketika imam mengucapkan salam, maka dia berdiri melanjutkan salatnya. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini merupakan madhab jumhur ulama. Wa kana yarfa'u sawtahu bitakbir hatta yusmi'a man khalfah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya ketika bertakbir hingga beliau memperdengarkan orang-orang yang ada di belakang beliau. Riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim, beliau mensahihkannya dan disetujui oleh Dzahabi. Wa kana idza marida rafa'a Abu Bakr sawtahu yuballighu an-nas takbirahu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wassalam Apabila beliau sakit, maka Abu Bakar As-Siddiq mengangkat suaranya, menyampaikan kepada manusia takbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i. Yaitu ketika Rasulullah sakit, beliau tidak mampu mengeraskan suaranya. Maka ketika beliau bertakbir, di sampingnya ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar As-Siddiq yang mengangkat suaranya untuk memperdengarkan takbirnya kepada para makmum yang ada di belakangnya. Ya, ini juga nanti akan ada penjelasan. Wa kana yaqulu, dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza qala al-imamu Allahu akbar, faqulu Allahu akbar." Apabila imam mengucapkan Allahu akbar, maka hendaknya kalian juga mengucapkan Allahu akbar. Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ini hadis-hadis yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya ini menjelaskan tentang hukum-hukum seputar takbir dan tentang rinciannya insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.